Tapi happy bareng ya, walaupun di rumah aja tetap happy dong. Bareng MP Production. Beribu cinta. Arlida Putri. Thank you, Om Ipo.